mulai berwarna-warni. Dan aku berharap semua terjadi. Masih adakah cinta yang kita jalani? Dan ku inginkan semua akan kembali. Mungkinkah kau tahu apa yang kini ku rasakan? Katakanlah kasih pada diriku. Ku ingin kau tahu perasaanku padamu yang penuh dengan tanya tentang dirimu. Mungkinkah kau tahu apa yang kini ku rasakan?